Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada adab yang ketujuh, yaitu apa? Akbar. Nah, hendaknya dia menjaga amalan-amalan yang sunnah, yang disyariatkan, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Dan terakhir, akhirnya kita membahas tentang Al-Quran, kitab yang mubarak, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga kesibukan dengan Al-Quran tidak ada kerugian sedikit pun. Dan kemarin ditekankan oleh Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala berhubungan dengan pembacaan Al-Quran untuk apa? Indahnya Ridwan. Nah, yaitu untuk tafakkur, memikirkan perintah-perintah yang ada dan larangan-larangan yang ada, tadabbur, mengambil pelajaran juga. Ini perkara yang penting maknanya, karena Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Bahkan ini termasuk hal yang paling awal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di awal-awal Al-Quran. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga diperingatkan agar jangan sampai lupa. Walaupun lupa akhwanillah perkara yang tabii, yang ada pada manusia, tapi bila kelupaan tersebut dikarenakan orang yang diberi Al-Quran tersebut menyepelekannya, maka ini aib. Nah, perkara yang dicela. Nah, sehingga seorang yang telah diberi rezeki hafalan Al-Quran, nah, ataupun kemampuan membaca Al-Quran, hendaknya menjaga. Nah, menjaganya, merawatnya. Walaupun hadis-hadis yang datang secara tegas dalam masalah ini dhaif. Di antaranya yang datang apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'd bin Ubadah. Secara marfu, ma min imri'in yaqra'ul Qur'an thumma yansahu illa laqiya Allah yawmal qiyamati ajdam. Tidaklah seorang yang membaca Al-Quran, dalam artian di sini yaqra'ul Quran, kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis tafsirullah, yang dimaksud adalah membaca dan menghafal. Thumma yansahu, kemudian dia lupa. Dan nisyan, nah, kelupaan yang dimaksud di sini yaitu nisyan yang dikarenakan dia meninggalkannya. Nah, seorang yang telah diberi Al-Quran kemudian meninggalkannya, nah, maka laqiyallahu yawmal qiyamati ajdam. Maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan dipenuhi penyakit judan, penyakit yang sangat menjijikkan. Tapi hadisnya dhaif, judan, Da'ifun jiddan. Juga datang dari Anas dengan lafaz wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban adama min suratin al-Qur'ani aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha. Sanadnya juga da'if. Dibatangkan kepadaku dosa-dosa umatku, maka aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada suatu surat dari Al-Quran atau ayat dari Al-Quran yang diberikan kepada seorang, kemudian dia melupakannya. Nah, ini sekilas untuk kita punya gambaran, sehingga seandainya mendengar khatib-khatib menyebutkannya, maka kita tahu bahasanya hadis itu dhaif. Nah, yang sharih dhaif. Cuman jelas, nah, berdasarkan kaidah-kaidah syariat dan dalil-dalil yang umum, bahwa apabila seseorang nah meninggalkan Al-Quran kemudian dia lupa karenanya, maka jelas ini kan salah. Masuk dalam kategori hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Nah, ada pun asar dalam masalah ini, khanifillah, di antara yang datang disebutkan oleh Abu Ubaid dalam Fadailul Quran dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan innila amkutul qari'a anarahu saminan nasiyan lil Quran. Sungguh aku sangat benci terhadap seorang qari yang aku melihatnya gemuk tapi sangat pelupa terhadap Al-Qur'an. Nah, ya, gemuk tapi pelupa Al-Qur'an. Jadi intinya apa, dia yang dipikirkan hanya bagaimana merawat tubuhnya. Yang dipikirkan hanya bagaimana memasukkan makanan ke perutnya. Sekedar perut saja. Saminan nasiyan lil Qur'an. Juga akar yang lain datang dari Nusi ini. Annahu qala fil ladzi yarsal Qur'an kanu yakrahunahu wa yaquluna fihi qawlan shadida. Adalah dulu para salaf, yaitu para sahabat, membencinya. Membenci seorang yang melupakan Al-Qur'an dan mengatakan tentangnya qawlan shadidan, perkataan yang keras. Nah, akal ini disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari dan beliau sahihkan. Nah, kemudian sebagian ulama juga qanifilah berdalil tentang celaan bagi mereka yang melupakan Al-Qur'an dengan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bisa ma li ahadikum an yaqula nasitu ayata kaita wa kaita fal huwa nusai. Itu telah kita lewati dalam tibyan tentang bimbingan untuk kita tidak mengatakan aku lupa tapi aku dilupakan. Nah, dijadikan lupa nusitu atau unsitu. Nah, aku dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi adab. Jangan kita mengatakan nasitu. Nasitu ayat akai itu akai. Aku lupa ayat ini tadi. Tapi apa? Aku dijadikan lupa oleh Allah. Karena na'am mafhum dari seorang mengatakan nasi itu menunjukkan ada perbuatan dia yang menjadikan sebab dia lupa. sejelek-jelek salah seorang di antara kalian atau di antara mereka adalah yang mengatakan nasitu ayat kaita wa kaita, aku lupa ayat ini dan ini. Bahkan dia itu nusi, yaitu dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini bagaimana ikhwanakillah? Nah, banyak kalam dari para ulama, namun yang berhubungan dengan pembahasan kita yaitu kalam dari Al-Qadhi'iyah dalam Ikmalul Muallim. Beliau maknakan ikhwanakillah bi'sal hal, ya bi'sal halu halu man hafidhal Qur'an wa ghafala 'anhu hatta nasiyahu. Sejenak-jenak keadaan adalah keadaan orang yang menghafal Al-Quran kemudian lalai darinya, lalai dari Al-Quran itu, sampai menjadi lupa. Wasara yaqul nasitu, sehingga na'am, jadilah dia mengatakan nasitu, aku lupa. Wahuwa lam yansahu minggi bani nafsi, dalam keadaan dia apa? Tidaklah lupa na'am dari apa? Dirinya sendiri. Kalau lupa ikhwanillah dari diri sendiri dalam artian karena seorang sudah murojaah, sudah menjaganya kemudian lupa. Karena Al-Qur'an ikhwanillah subhanallah. Seorang ikhwanillah berapapun banyaknya murojaah mesti apa? Ada kelupaan. Naam, ada naam yang kelupaan karena ini untuk menganjurkan kita agar jangan sampai naam ujub dengannya dan agar jangan sampai apa? Kemudian meninggalkan qiraah. Di antara hikmah kenapa ikhwanillah demikian ya agar kita banyak qiraah. Nah, sebagaimana keadaan para salaf. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami kelupaan padahal Al-Qur'an diturunkan kepada beliau. Nah, sampai mendengar nah sebagian sahabat membacanya baru Rasulullah ingat lagi. Apalagi kita. Nah, Qadhi'iyah mengatakan sejelek-jelek keadaan yaitu orang yang menghafal Al-Qur'an kemudian lalai nah, darinya sampai menjadi lupa. Sehingga dia mengatakan aku lupa. Padahal tidak benar. Dalam keadaan dia tidak lupa karena diri sendiri, melainkan bahwa innama ansahullahu ta'ala 'uqubatan lahu 'ala ghaflatihi 'anhu. Hanyalah dia lupa ikhwanikillah dikarenakan Allah menjadikan dia lupa. Uqubatan lahu, sebagai hukuman baginya dikarenakan kelalaian dia. Ini. Tayyib, jadi kelupaan terhadap Al-Qur'an ikhwanikillah. Nah, di antara sebabnya ya karena kelalaian kita dan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena lalainya kita atau karena maksiat. Sebagian kalau kita tidak tersibukkan atau tidak tersatukan dalam maksiat dan fanifillah terasa. Tidak terasa. Sebagaimana dalam kisah sebagian salam, gara-gara dia melihat seorang laki-laki yang amrah, anak pemuda yang amrah dan fanifillah, tidak kemudian diingatkan. Dan dia yakin mesti akan mendapati dampaknya ini. Dan ternyata 20 tahun kemudian lupa semua Al-Quran. Nasallallahu sitr. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sitr dan meminta ampunan serta apa? Taufik untuk dan bisa menjaga Al-Qur'an ini. Aqubatan lahu 'ala ghaflatihi 'anhu wa huwa 'indi awla ma tu'awwilu 'alayhi al-hadith. Naam. Baik. Wahwa ini awlama tu'umila tu'umila alaihi hadis. Dan ini adalah pendapat yang paling utama di sisiku, di mana hadis tersebut dimaknakan dengannya, dibawa kepada makna tersebut. Nah, lain. Ini penjelasan siapa Al-Qadhi'iyah. Di sana ada penjelasan yang lain disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berhubungan dengan hadis tersebut. Cuma yang berhubungan dengan pembahasan kita ini, dan sisi celaan terhadap seorang yang melupakan Al-Quran. Jadi kenapa kok dia tidak boleh mengatakan nasitu, padahal lupa itu adalah perkara yang lumrah? Nah, dikarenakan apa? Lupanya dia sebenarnya bukan apa? Bukan karena naam dirinya sendiri. Dalam artian Allah menjadikan dia lupa sebagai bentuk hukuman. Ini bagus, agar menjadi apa? Menjadi lecutan bagi kita ikhwanillah untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapati kelupaan atau kesulitan, dan semakin bersemangat. Semakin bersemangat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, wal aula an yakuna lahu minhu fi kulli yawmin wirdun ratibun la yukhillu bih. Dan yang paling utama hendaknya dia pada setiap harinya memiliki wirid. Wirid adalah bacaan yang menjadi kebiasaan, namanya wirid. Dalam bahasa kita kemudian menjadi wirid. Kenapa? Karena itu dibaca terus-menerus, berkesinambungan. Nah, sebenarnya seorang muslim memiliki wirid berupa naam bacaan Al-Quran. Setiap harinya dia punya, misalnya membaca satu juz, setengah juz, atau yang belum banyak hafalan, atau yang masih belajar membaca, ya satu lembar, dua lembar. Hendaknya punya wirid yang dia al-fatihah konsekuen, berusaha untuk apa? Tidak naam dia selisihi la yukhillu bih, yaitu dia tidak menyelisih kebiasaan tersebut. Jangan sampai naam bolong, jangan sampai bolong dari hari-hari dia untuk memenuhi naam wirid dia. Yang terbiasa membaca satu juz, jangan sampai ketika misalnya ada kegiatan, naam ada kesibukan, kemudian naam kurang, hendaknya apa? Fa in ghalaba alaihi fa yawmun wa yawmun. Kemudian bila ghalaba alaihi, yaitu maksudnya dia terkalahkan, kebiasaan tersebut terkalahkan dengan yang lain, baik itu kesibukan atau sakit atau tidur, maka fayawmun wa yawmun, ya sehari diganti dengan sehari berikutnya. Nah, misalnya hari ini cuma dapat setengah juz, padahal biasanya satu juz, dia besok di naam di apa? Di sahur, berarti besok satu setengah juz. Demikian kalau berjalan seperti ini ekonifiknya, maka khairun kathir akan didapat. Demikian pula yang naam mungkin tidak menghafal, dan ini para abah, jangan sampai akhwanitina luput darinya wirid ini. Nah, berusaha untuk membaca ya, mutar dari awal sampai akhir. Kalau memang dia nah, untuk menghafal dan menghafal enggaknya berat. Nah, menghafal untuk selesai berat, ya, dia punya wirid khusus untuk baca, baca saja. Selain apa, muraja'ah apa yang pernah dia hafal. Misalnya hafal juz 30, juz 29, juz 28, tetap dijaga, tapi jangan itu tok yang dibaca. Berusaha untuk semua Al-Quran dan dia punya jatah membaca dari awal sampai akhir berkesinambungan. Qala fa in ajaza fa fi lailatayn thulatha wal jum'ah li'tiyadil battalatil ishtighali fihima. Nah, kemudian apabila dia tidak mampu untuk terus-terusan dalam hari-hari yang ada di setiap pekan tidak mampu, maka apa? Hendaknya dia membaca pada dua malam, yaitu malam Selasa dan malam Jumat. Baik. karena kebiasaan orang-orang yang menyibukkan tayyib dengan Al-Qur'an pada kedua malam tersebut. Fathalah fathilah biasanya digunakan untuk celaan, entah ini yang dimaksud dalam konteks celaan atau atau pujian. Kalau di tempat kita pada malam Selasa dan malam Jum'ah, orang-orang dalam konteks celaan, karena mereka melakukan amalan-amalan bid'ah banyak. Biasa memang malam Selasa untuk yasinan, malam Jum'ah untuk tahlilan kalau di negeri kita. Tayyib di desa-desa dipilihnya malam Selasa dan Jum'ah. Tayyib sekilas tadi lihat-lihat di Ihya Ulumuddin, memang mereka sebutkan setiap malam ada keutamaan masing-masing. Siapa yang melakukan malam ini demikian. Ya, kemungkinan mereka menganggap malam ini ada keutamaan khusus. Sehingga dibiasakan oleh orang-orang tersebut untuk apa, menyibukkan diri dengan bacaan Al-Quran di kedua malam itu. Tapi semua ini tidak ada dalil. Tidak ada panibillah dalil yang mengkhususkan untuk seseorang membaca Al-Quran pada malam Selasa dan malam Jum'ah. Dengan keutamaan khusus datang dalam malam dan hari Jum'ah riwayat untuk membaca surat Kahfi. Tapi telah kita lewati bahwasanya riwayat tersebut yang sahih Taib. Ini pembahasan Nailal. Bagaimana Abah Zaid? Nam yang merupuk da'if. Ya, riwayat yang terjaga adalah mauquf dari siapa? Abi Sa'id Al-Khudri. Riwayat yang mahfud yang mauquf tersebut bagaimana keadaannya? Tidak ada pengkhususan malam ataupun hari Jumat. Jadi, datang dari Abi Sa'id Al-Khudri secara mauquf. Ini riwayat yang mahfuz yang terjaga. Tentang keutamaan membaca surat Kahfi. Yaitu akan Allah Subhanahu wa taala berikan baginya cahaya. Ini keutamaan surat Kahfi dibaca kapan saja. Tidak ada pengkhususan malam hari ataupun siang hari Jumat. Karena riwayat tambahan hari Jumat ini apa syar, menyelisih riwayat-riwayat yang lain. Sehingga ikhwanifillah apa yang dibimbingkan oleh Ibnu Jam'ah di sini tidak bisa diterima. Kemudian mengkhususkan malam Selasa dan malam Jumat untuk apa? Membaca Al-Qur'an tadi. Baca. Usahakan setiap malam dan qiraah di malam lebih bagus. Adapun hal ini dalilnya apa? Untuk membaca Al-Quran di malam hari lebih bagus. Mani aktivit dari Ahmad. Ini surah. Tayyib asanda inna nasyiat al-layli hiya ashaddu wat'am wa aqwam qila. Tertancap kuat. Karena lebih hening, hati lebih tenang. Tayyib juga apa? Pikiran kosong. Manikulah tadi kesibukan dunia. Secara umum malam lebih utama untuk membaca Al-Quran. Walaupun tentunya masing-masing orang mengkondisikan dengan dirinya dan waktunya. Tapi mengkhususkan malam-malam tertentu butuh tadi. Fala wa qira'atul Quran fi kulli sab'ati ayyamin birrun hasan. Dan membaca Al-Quran pada setiap 7 hari itu adalah wirid yang bagus. Warada fil hadis, ya, telah datang dalam hadis, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Yang telah kita ketahui sendiri bahwasanya Abdullah bin Amr adalah apa? Pemuda yang sangat semangat untuk ibadah. Nah, seorang pemuda yang sangat semangat untuk beribadah dan semangat untuk menuntut ilmu. Karena beliau rajin mencatat. Banyak menulis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan tidak ada yang lebih banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dia kecuali apa yang ada dalam tulisan Abdullah bin Amr bin As. Karena Abu Hurairah tidak menulis, sedangkan Abdullah bin Amr bin As menulis. Baik. Dan dikenal dengan kuatnya dia dalam ibadah sampai dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam dihidupkan dengan salat dan qiraat Al-Qur'an. Kemudian siang beliau makmurkan dengan puasa. Terus makanya ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena engkau memiliki hak yang lain. Memiliki hak untuk jasadmu juga punya hak, istrimu punya hak, keluargamu punya hak. Kemudian dibimbingkan fa'ati likulli dhi haqqin haqqah, berikanlah pada setiap yang punya hak-haknya. Nah, baru dibimbingkan untuk apa? Mengkhatamkan Al-Qur'an pada setiap bulan. Bagi Abdullah bin Amr, saya masih mampu yang lebih utama dari itu. Terus apa itu? Ingin yang utama, ingin yang utama. Dan Rasulullah SAW membimbingkan sampai pada 7 hari. Beliau katakan, faqra'hu fi sab'i wa la tazid 'ala dzalik. Bacalah Al-Qur'an itu dalam jangka waktu 7 hari. Jangan engkau menambah lebih dari itu. Di sini bimbingan Nabi SAW untuk Abdullah bin Amr. Untuk apa membacanya? Jangan kurang dari 7 hari, dalam artian lebih cepat dari 7 hari untuk mengkhatamkannya. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Jama'ah wirdun hasan, karena dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa 'amila bihi Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan Ahmad ibn Hanbal beramal dengannya. Wa yuqal man qara' al-Qur'ana fi kulli sab'ati ayyamin lam yansahu qattu. Dan dikatakan siapa saja membaca Al-Qur'an pada setiap 7 hari, maka dia tidak akan pernah melupakannya. Dalam artian tidak akan terlupakan karena dia memenuhi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ma'al mulazamati sunnati wa taqwa, bersama dengan terus-menerus dan istiqamah di atas sunnah dan di atas ketakwaan. Karena di antara hal yang paling cepat menghilangkan nikmat kepada Allah adalah bermaksiat. Baik. Minal ma'asi tuzilun ni'am. Sebanyak kemaksiatan-kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan-kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa memperbaiki hubungan kita dengan kitab yang mulia ini, dengan Al-Qur'an. Hubungan zahir maupun batin. Karena mungkin kebanyakan kita hubungannya dari isi zahir saja, zahirnya membaca, tapi batinnya belum tertarik, belum terpanggil untuk memiliki hubungan yang bagus dengan ayat ini. belum ada rasa ketika membaca untuk istisfa, meminta kesembuhan dengannya dari penyakit-penyakit hati. Belum ada naam niatan dalam membacanya untuk ihtidak, meminta petunjuk. Nah, dan seterusnya dari naam hal-hal yang terkandung dalam Al-Quran. Maka sambil menghafal yang paling kita sambil naam melatih itu. Baik, melatih itu. Dan tanbih juga penting. Sebagian yang mengalami kesulitan dalam menghafal, ambil hikmahnya. Ambil hikmah. Bahkan dengan seperti itu, dan harapan besar untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Ambil hikmahnya bahwasanya memang Allah menginginkan dariku untuk memperbanyak mengulang-ulang. Jangan benci, jangan jengkel. Sebagainya jengkel. Nah, kenapa ada hafal-hafal Al-Quran yang ditutup dengan keras, dipukul, atau mukul-mukul tubuh dan seterusnya, mukul-mukul tanah, mukul-mukul lantai, meja dipukul, baik. Nah, jengkel. Nah, kalau kita menghafalnya karena Allah Subhanahu wa taala, nah, ambil hikmahnya. Allah mengingat kita untuk mengulang-ulang lebih banyak. Mengulang-ulang lebih banyak, dan jangan luput semua itu dari ikhlas dan ihtisab. Barakallahu fikum, nas'alullah at-tawfiq was-salamata wal-afiyah.